Fenomena kekerasan terhadap guru akhir-akhir ini terus bermunculan. Penyelesaian dengan cara damai pun menjadi solusi yang kerap dilakukan. Contohnya, kasus terbaru yang terjadi pada 21 April lalu, di mana salah seorang siswa sekolah dasar di daerah Balongsari, Surabaya, menendang tangan gurunya hingga patah. Kasus tersebut pun berakhir secara damai dan kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan kasus itu ke jalur hukum. Menurut ahli hukum pidana Universitas Parahyangan Bandung Agustinus Pohan, tindakan penyelesaian damai yang kerap dilakukan dalam fenomena kekerasan terhadap guru merupakan bentuk dari ketidakpahaman masyarakat akan undang-undang sistem peradilan pidana anak. Secara hukum sekalipun, sekarang itu kan memang kalau pelakunya itu anak dan yang dilakukan adalah bukan tindak pidana yang serius, ya, maka harus diupayakan diversi. Hanya sayangnya di kita itu orang masih salah mengerti tentang apa itu diversi. Dipikirnya diversi itu pokoknya diselesaikan di luar terus quote unquote berdamai. Bukan. Sistem peradilan kita tidak ngajari bukan berdamai. Salah kalau dibaca sebagai perdamaian. Tapi dipulihkan. Nah, pemulihan itu tidak sama dengan berdamai.